الإنسان لا يؤدي الحمد تعالى. ولو صديق رحمه الله تعالى فكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرفا أو في معناهما ومن أتاهم فصد فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون بحقه الوعيد. وقد ورث هذه وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه وادعوا أنهم أولياء ولا ذلك كرامات. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل أحسنت ولاية بukan ولاية kalau ولاية kekuasaan ولاية محبة ولاية نعم أحسنت. Terus واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقى إما kalau dia anak attaqi ya kalau dia itu berarti al-muttaqi bukan muttaqa muttaqi إما بدعاءٍ أو أعمال صالحاتٍ لا صنع للولي لا صنع نعم اسم لا نافية للجنس مصدر لا صنع لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس أعلموا أني أعلم الغيبات وإن مثل هذه فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابا محرمتان كاذبتان في الغالب ولهذا قال سبحانه الله تعالى صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها 100 كذبة فبين أنهم يسقطون مرتان فيكذبون 100 وهكذا حال من سرق يسدقون يسدقون ya terus يسدقون وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي انتم ada syubhat apa sih yudai terus yadai lihat wazannya idda'a yadai kenapa dari tadi yudai ada apa ini wazan apa antum yudai idda yardai dari tadi ini ada syubhat di sorobnya nih yudai terus mimman yadai alwalayata wal ilma bima fi doma irin nasi ma anna nafsa da'wahu dalilun ala kadzibihi di anna fi da'wahu alwalayata nah tazkiyatun nafsi tazkiyatu khabar li anna terus tazkiyatun nafsi almanhiyu anha yaqulu ta'ala fala tuzakku anfusakum walaysa hadha min sya'nil awliyai bal sya'nuhum al isra'u ala nufusihim wa ainuhum laha ainuhum. Masa ainun murba itu aibuhum wa aibuhum laha wa khaufuhum min rabbihim hasbuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di sini, kullu hadhihi al-umur sama sahibuha kahinana. Semua perkara ini yang dia mengaku-ngaku tahu perkara gaib, ya, dan seterusnya, ini dinamakan kahinan ar-rawan, ya, dukun, peramal. Cuman bedanya antara dukun dan peramal, kalau kahinan itu biwasitatus syayatin, dengan perantara setan dia tahu perkara gaib. Nah, kalau peramal enggak, dia hanya ngeramal-ngeramal aja gitu. Nah, ada yang mengatakan ar-rawan ya kahin, kahinnya ar-raf gitu. Au fi ma'nahuma, atau secara maknanya dia masuk ke situ. Faman atau fasaddaqahum, siapa yang mendatangi mereka dan membenarkan apa yang mereka katakan, bima yaqulun, dari apa yang mereka katakan, lahiqahu alwa'id, maka dia akan mendapatkan ancaman itu. Ya, yaitu ancamannya apa? Ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun, peramal, membenarkan apa yang mereka katakan, dia maka dia telah kafir terhadap Quran, sunnah yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Nah, kata Syekh Saleh Al-Syekh di Kitab At-Tamhid Syarah Tauhid, Kitab Tauhid, seperti ramalan-ramalan zodiak zaman sekarang. Kita enggak datang ke dukun, tapi ada di majalah, ada di internet, ya, ada di HP kita baca. Nah, itu ramalan bintang. Kemudian kita percayai, ya, dan billah tidak diterima sholatnya 40-an. Apa tidak diterima sholatnya? Ya, kalau dibenarkan dipercayai, kafir. Kafir. Antum bayangin yang datang ke dukun, ke peramal aja kafir. Apalagi peramal, apalagi dukunnya. Baik. Waqad warisa hadhil uluma anhum aqwamun. Ada berapa kaum yang telah mewarisi ilmu-ilmu setan ini. Fadda'u biha ilmal ghaib, sehingga mereka mengklaim ilmu ghaib dengan ilmu ini. Alladhi ista'sarahu Allah ta'ala bi ilmih, yang Allah telah rahasiakan dengan ilmunya perkara gaib. Wa da'awanahum awliya'u, dan mereka mengklaim mereka adalah wali-wali. Wa anna dhalika karamatun, dan mereka mengklaim inilah karamah. Ini ajib, ya. Padahal yang namanya karamah di antara para wali itu tidak bisa didemonstrasikan. Wala raiba anna man idda'a alwalayata, dan tidak diragukan lagi siapa yang mengklaim kewalian, wastadalla bi ikhbari bi ba'dil muqayyabat, dan dia berargumentasi bisa mengabarkan berbagai perkara gaib bahwa dia adalah wali, fahuwa min awliya'i syaitan, maka dia adalah wali setan. La min awliya'i rahman, bukan wali Allah yang Maha Rahman. Idil karamatu amrun yujrihillahu ala abadihi ala yadi abdihi al-mu'min at-taqi. Karena namanya karamah, itulah perkara yang Allah berlakukan kepada hamba-Nya yang mukmin yang bertakwa. Lagi pula, ya, karamah yang paling besar itu bukan bisa melakukan suatu hal yang aneh. Tidak. Kata Ibnu Taimiyah, a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karamah yang paling besar komitmen dalam keistiqomahan. Imma bidu'ain, apakah dengan doa, au amalin salihatin, atau dengan amal salih, la sun'a lil wali fiha, bukan dengan perbuatan si wali itu sendiri. Wala qudrata lahu 'alaiha, karena si wali ini enggak ada kemampuan. Ya. Semisal para pemuda yang dalam kisah Ashabul Kahfi, nah, mereka waliullah. Atau tiga pemuda yang karena badai dia masuk ke goa, kemudian ada batu besar di atas goa menutupi, dia berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal saleh mereka, terbuka goa biiznillah. Ya, bi khilaf iman yadda'i annahu waliyun lillah, berbeda dengan orang yang mengklaim dia wali Allah. Wa yaqulu linnas, dia mengatakan pada orang-orang, i'lamu anni a'lamul mughayyibat, ketahuilah saya tahu perkara gaib. Fa inna mithla hadhil umur qad tahsulu bima dzakarna min al-asma. Ya, perkara ini semua telah ada yang dari apa yang kita sebutkan dari sebab-sebab ini. Wa in kanat asbaban muharramatan kadhibatan fil ghalib. Walaupun dominannya sebab-sebabnya itu sebab yang diharapkan, yang dusta umumnya. Walihada qala Nabi, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi wasful kuhan, ya, tentang sifat para dukun, bisa jadi yang mereka kabarin benar gitu. Fayadzibuna ma'aha mi'ata kadzbatin, maka mereka berdusta dengan satu kalimat yang benar, dustanya itu 100 kedustaan. Ya. Fabayyana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan annahum, bahwasanya mereka para dukun itu yasdukuna marrah. Mereka hanya benarnya marratan sekali aja. Wa yakdzibuna mi'atan, namun mereka berdustanya 100 kali. Ya, 100 kali. Ya, kayak ada peramal yang waktu itu bilang tahun ini akan ada pesawat yang jatuh. Benar ada pesawat yang jatuh, yang di Kerawang itu. Tapi dari sekian ratus ramalan dia, dusta semua. Ya benar cuma satu. Ya. Baik. Wa hakadha halu man salaka sabilal kuhan mimman yad'i wilayatah walayatah. Demikianlah keadaan orang yang menempuh metode jalannya para dukun dari orang-orang yang mengklaim wali. Ya, wal ilma bima fi dhamairin nas, nafs, dan dia mengklaim mengetahui tentang isi hati manusia. Ma anna nafsa da'wahu dalilun nara kadzibihi. Padahal dengan pengakuan itu sendiri, ya, dia ngaku-ngaku saya wali. Nah, itu udah dalil kan kedustaan dia. Dianna fi da'wahul walayata tazkiyatun nafsi almani anha. Karena dengan mengaku sebagai wali itu sudah mentazkiyah, bentuk tazkiyah. Bentuk merekomendasikan memuji diri sendiri yang dilarang. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian tazkiyah rekomendasikan puji diri kalian sendiri. Lah, bisa dibilang saya wali, berarti ini saya orang soleh yang paling soleh. Nah, gitu kan. Ya, dari sini aja kita udah tahu ah, itu bukan wali, kalaupun wali, wali setan. Ya. Wali sahada bin sya'nil awliya. Nah, mengaku-ngaku wali ini bukan ada pada para wali. Bal sya'nuhum, namun ya, keadaannya para wali apa? Al-izra'u ala nufusihim. Merendah, merendahkan diri. Wa aibuhum laha. Mengakui aib ada pada diri mereka, pada jiwa mereka. Wa khawfuhum min rabbihim. Mereka takut pada Rabb mereka. Ala inna awliyaullah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kayfa yakunu an-naasu yaquluna i'rifu. Ah, i'rifu. Bila mar'a rafa ya'rifu. I'rifu anna awliya wa anna na'lamu al-ghaiba. Wa man dhamina wa fi dimni wa min dimni dhalika talabul manzilati talabul manzilati talabul manzilati fi qulubil khalqi waqtinasu ad-dunya bi hadhihi al-umuri wa hasbuka bi halil sahabati wat tabi'in wa hum sadatul awliya'i radhiyallahu anhum afkanu Afakana indahum min hadhihi da'awa wasathati shay'un la wallahi bal kana ahaduhum la yamliku nafsahu minal bukai idza qara al-qur'ana Siddiqi radhiyallahu anhu wa kana Umaru yusma'u nasijuhu min wara'i sufufi yabki bi salatihi wa kana yamuru bil ayati fi maradihi bil laili wa yumridu minha layali fi ya'udunahu wa kana tamimu dari yataqallabu fi firasihi la yastati'u nawma ila qalilan khawfan minan nari thumma yaqumu ila salatihi wa yakfika Wa yakfika fi sifati awliyai. Fi sifatil ada al enggak? Iya. Fi sifatil awliyai madza qarahu Allah taala min sifatihim fi surati ra'di wa mu'minina wal furqana wal dariyati wat tura wat turi wat turi wal mutasaffifuna wal mutasaffifuna bi tilka sifati hum awliyai humul awliya humul awliyai ha humul awliya humul awliya'u al asfiya'u li ahli da'wa la ahli da'wa la ahli da'wa wal kadhibi wa manaziati atau la ahlu da'wa al wal kadhibi wa munazaati rabbil alamin la ahlu da'wa wal kadhibi wa munazaati rabbil alamin fima ikhtasa bihi min al kibriyai wal ibumati wal adomati wa ilmu al ghaibi bal mujarr wa ilmi ma'tuf kal kibriya wa ilmi al ghaibi bal mujarradu da'wahu wa ilmi al ghaibi ilmal ghaib maqul ilmal ghaibi ilmal ghaibi kafara kufrun khabar fa kaifa yakunu al mad'i mudda'i al mudda'i li dhalika waliyan lillahi wa qad Aduma ad-dararu wastajja al-khatbu bi haula'i al-mubtarina alladhina warisu hadhihi al-uluma an al-mushrikina walabbasu biha ala khofa fi shil qulub khofa fi shil qulubi nas'alullaha salamata wal afiyata fi dunya wal akhirah nah fa kaifa ya'tuna an-nas yaquluna ribu nah, coba gimana ketika para pengklaim wali Allah ini padahal wali setan ini mereka datang kepada orang-orang kemudian mereka mengatakan iribu anna awliya ketahuilah kami ini adalah para wali wa anna a'lamul ghaib kami ini tahu perkara ghaib nah, coba gimana ketika mereka datang kayak begitu ke orang-orang wa fi dimni dalika talabul mansilah fi qulubil khalqi ya di kandungan ini apa berarti ini tersisip apa ketika dia mengklaim ada talabul mansilah ada keinginan ada ambisi ingin cari kedudukan di kalbu manusia. Waktina sub dunia juga ada ambisi berburu dunia bihadihi al umur. Dengan perkara ini ketika dia mengklaim, ya lah, mengapa dia nggak klaim? Saya wali, terus kenapa? Gitu kan? Kami tahu perkara klaim gitu, terus kenapa? Biar orang datang ke dia. Ya. Wahas buka bihali sahabat cukup bagi engkau tentang keadaan para sahabat wa tabi'in para tabi'in radhiyallahu ta'ala hum sadatul awliya merekalah para penghulunya para wali afakana indahum min hadhihi da'wa wa syathat syai'un apakah ada di antara para sahabat ada klaim ada pengakuan ucapan seperti ini sedikit pun ada enggak enggak ada la wallahi enggak ada demi Allah balkana ahaduhum la yamliku nafsah minal muka bahkan salah seorang di antara sahabat la yamliku nafsah ada yang enggak bisa menguasai dirinya sendiri dari tangisan ketika idza qara al-quran ketika dia membaca al-quran kasiddiq semisal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yusma'u nasyiduhu didengar isak tangisnya min wara'is shufuf dari belakang sop-sop sholat ketika belum mengimami sholat ya, dia mengimami sholat beliau nangis di sholatnya ya. Disebutkan oleh Al-Qamah bin Waqqas kan Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqra'u fil atama surat Yusuf Umar membaca surat di sholat isya surat Yusuf Wa ana fi akhir shufuf, kata Al-Qamah. Al-Qamah bin Waqwas, saya di shaf yang paling belakang. Hatta idza jaa dzikru Yusuf sami'tu nasyijahu, sampai ketika ya Umar masuk ke ayat yang disebutkan kisah tentang Yusuf, ya, maka aku mendengar isak tangis Umar. Ya. Ini disebutkan oleh An-Nawawi ya di Khulasatul Ahkam. Baik, disebutkan pula oleh para ulama yang lain. Baik, wa kana Tamim Ad-Dari, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, yataqallabu fi firashihi, beliau bolak-balik di tempat tidurnya. La yastati'u nauma ila qalila, enggak bisa tidur kecuali sedikit. Khaufan minan nar, takut beliau dari api neraka. Takut. Ya, takut dari api neraka. Tsumma yaqumu ila salat. Kemudian beliau bangun salat. Tayyib barakallahu fikum. Kelewat ya. Wa kana yamuru bil ayah, itu ya. Jadi saya langsung ke Tamim Ad-Dari ya. Umar, masih Umar. Wa kana yamuru bil ayah fil wirdihi bil lail. Umar pernah melewati satu ayat di wirid beliau, dalam di wirid tahajud beliau di malam hari. Ya. Fayamradu minha layali layali. Maka Umar pun sakit beberapa malam karena melewati satu ayat tersebut. Ya'udunahu, sehingga para sahabat membesuk beliau. Ini luar biasa ini. Ya. Umar bin Khattab ya, sampai sakit karena baca satu ayat. Ya. Namun Umar sakit karena satu ayat ini, hadisnya dhaif ya. Kenapa? Karena ini di kabar ini dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri tabi'in. Tapi Al-Hasan Al-Basri enggak pernah berjumpa dengan Umar. Maka sanadnya munqati. Allahu a'lam. Baik. Kemudian wa yakfika fi sifatil auliya ma dzakarahullah. Tadi adapun kisah Tamim Ad-Dari udah ya. Maka cukup bagi Anda tentang sifat-sifat para wali dari apa yang kita sebutkan, fi sifati min sifati, berupa sifat-sifat mereka di surah Ar-Ra'd Al-Mu'minin, di surah Ar-Ra'd Al-Mu'minin, surah Furqan, surah Dzariyat, surah Tur, fal muttasifuna bi tilka sifat humul auliya al-asfiya. Maka orang-orang yang memiliki sifat tersebut, mereka lah para wali ya, yang bersih mereka. La ahlu dakwah, bukan orang yang mengklaim wal kadhib dan dusta aja. Amuna wa munazaati rabbil alamin, yang justru malah menentang Rabb Allah rabbul alamin. Fima ukhtussa bihi minal kibriya, terutama lagi dari hal-hal yang memang dikhususkan bagi Allah. Dia mengklaim punya demikian berupa kibriya, kebesaran, wal azamah, keagungan, wa ilmil ghaib, ilmu ghaib. Bal mujarradu da'wahu ilmal ghaibi kufrun, bahkan sekedar dia mengaku ilmu ghaib aja dia udah kafir. Itulah kekufuran. Dia taghut. Apa sih definisi taghut? Salah satunya di usul salasah, ini aslinya dari Ibnu Qayyim, man yadda'i ilmal ghaib. Siapa yang ngaku-ngaku tahu perkara ghaib, udah dia jadi taghut. Maka dia kafir. Pakai fa yaqulul mudda'i lidzalika waliyan lillah. Gimana coba orang yang mengklaim demikian bisa jadi wali Allah? Ya, laqad adzman darar, sungguh ini sangat besar bahayanya. Wastadda al-khadbu biha ulai al-muqtarrina, dan sangat parah musibah bagi mereka ini yang penipu ini. Ya. Para pengklaim waliullah ini. Alladzina warisu hadhil ulum 'anil musyrikin, yang mereka mewarisi ilmu ini dari musyrikin. Walabbasu biha ala khafafi syuruqulu, dan mereka mentalbis, membuat kesamaran ya, kepada orang-orang yang hatinya lemah. Sehingga orang-orang yang hatinya lemah, enggak punya iman, percaya mereka waliullah. Ya. Karena dia pakaiannya pakaian ustadz, pakaian kiai, pakaian habib, pakaian gus, dianggap itulah habib, wali, kiai, ustadz, padahal dukun, padahal wali setan. Nasallahu salamata wal afiatan fi dunya wal akhirah. Nah, ya padahal Pak Yusuf berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, وقال ابن عباس في قومه yaktubuna abjadin wa yanthuruna fil nujum ma ara man fa'ala dhalika lahu 'indallahi man khalaqun min khalaqin min khalaqin. Nah, jangan kita sendiri khalaqin. Syarhun hadzal asalu rawahul Tabarani. Tabarani ba'nya tepat ha, bukan Tabarani tapi Tabarani. Rawahu Tabarani ani bani Abbas, ba'nya pendek ya, bukan Tabarani, Tabarani. Rawahu Tabarani ani bani Abbasin marfu'an wa isnaduhu dha'ifun wa lafdhuhu rubba mu'allami mu'allimi mu'allimi hurufi abjadin da abjada abjada abjad gitu alif ba ta gitu terus darisin fil nujum darisin fil nujum laisa lahu indallahi khalaqun khalaqun yaumil qiyamah yaumal qiyamah yaumal qiyamah khalaq isim laisa terus marfu wa rawahu Humaid ibn Zanjawayhi anhu bilafdi rubba nadirin fil nujumi wa mutaallimi hurufi abijada laisa lahu indallahi khalaqun qawluhu ma ara yaduzu fathul hamzati bimakna la a'lamu wa yaduzu dhammuha bimakna la adunnu wa kitabatu abijada wa ta'allumuha liman yad'i liman yad'i biha ilmal ghaibi walladhi yusamma ilmal harfi wa huwa alladhi fihi al-wa'idi fa amma ta'allumuha wa huwa alladhi ja'a fihi al-wa'idu fa in raja'a fihi al-wa'idu fa amma ta'allumuha antum enggak ada ja'anya ya ya sah berarti tetap al-wa'idu. Nah, berarti sebagai mubtada apa wa huwa alladhi fihi al-wa'idu mubtada mu'akhar terus fa amma ta'allumuha Litahaji wa hisabil jumali naam fala ba'sa bihi. Baik, terus qawluhu wa yanzuruna fil nujumi ay wa yaqtaqiduna anna laha ta'thiran kama sayati fi babit tanjimi wa fihi minal fawaidi adamul ihtirari bima yu'tahu ahlul batili min ma'arifihim wa ulumihim kama qala ta'ala falamma ja'atkum usuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum min al 'ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Baik. Kemudian kata musannif Syekh Muhammad bin Abdullah waqala Ibnu Abbas ini di penutup bab ini. Fi qaumin yaktubuna abajana. Ibnu Abbas berkata terkait suatu kaum yang mereka menulis huruf-huruf abjad. Ya, alif ba ta sa gitu kan. Ya. Wa yanzuruna setelah mereka tulis alif ba ta sa wa yanzuruna fi nujum. Mereka memperhatikan ke arah bintang-bintang. Ceritanya meramal nasib gitu. Kata Ibn Abbas, ma ara man fa'ala dzalik lahu indallahi min khalaq. Aku tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut, dia enggak akan ya. Aku enggak mengetahui dia punya khalaq, punya bagian nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Ya. Syarhun kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, hadza al-atharu rahu at-Tabarani. Asar ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Ya. Ani bin Abbas dari Ibn Abbas secara marfu. Isnaduhu dhaifun. Ini Ibnu Abbas mengatakannya demikian, tapi riwayat ini marfu, disandarkan pada Nabi. Karena enggak mungkin Ibnu Abbas berpendapat dengan pendapatnya sendiri. Namun sanadnya terdapat kelemahan. Ya. Sebenarnya hadis ini punya syawahid dari riwayat yang lainnya. Ya, dari riwayat Ma'mar, ya. Dan juga riwayat-riwayat yang lain sebagaimana disebutkan oleh Baihaqi di Sunan Al-Kubra dari Ibnu Abbas, ya, secara mauquf dan sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Walau tuhu lafadznya rubba mu'allimi hurufi abjad, betapa banyak orang yang mengajarkan huruf abjad dari sinfi nujum, dan betapa banyak orang yang belajar ilmu nujum perbintangan. Laisa lahu indallahi khalaqun yawmal qiyamah, dia enggak memiliki apa-apa pada hari kiamat di sisi Allah. Ya. Baik. Rawahu Humaid ibn Zanjawi anhu. Riwayat Humaid bin Zanjawi dari beliau dengan lafaz rubban nadhirin bin nujum. Ya. Betapa banyak orang yang memperhatikan bintang-bintang, wa muta'allimi hurufi abjadin abjada, dan betapa banyak orang yang belajar huruf abjad, ya, laisa lahu indallahi khalaq, mereka enggak punya bagian apa-apa di sisi Allah. Ya. Dijelaskan nanti oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, qauluhu kata Ibn Abbas, ma ara yajuz fathul hamzah, boleh dipatahkan hamzah ara bimana la a'lamu, saya tidak mengetahui. Ya juz domuha, boleh juga hamzah itu didomahkan. La ura bimakna la adunnu, yang maknanya aku tidaklah mengira. Ya. Dan kita batu abjad, penulisan abjad, ta'allumuha liman jadi bihaid malqaib, itu maksudnya yang diharamkan, yang orang yang mempelajarinya dengan, ya, bagi orang yang mengklaim ilmu ghaib. Wa huwa alladhi yusamma ilmal kharf, harfi. Inilah yang dinamakan ilmu harfi. Ini ajaibnya ya ikhwah, orang-orang Syiah Rafidhah melestarikan ini. Ini nulis alfabet, kemudian mereka melihat bintang dan ngeramal nasib. Dan orang-orang Syiah mengatakan ini dari Ja'far As-Sadiq. Dusta. Ja'far bin Abi Thalib. Mereka dusta mengatakan ini dari Ja'far. Ya. Baik. Padahal itu dari nenek moyang mereka Yahudi. Musyrikin Yahudi. Enggak ada dari sahabat. Wa huwa dari Ja'far wa inu. Ya. Inilah yang ancaman ini datang padanya. Fa amma ta'allumuha litahajji, adapun mempelajari alfabet tadi untuk tahajji, mengeja, wa hisabil jumal, hisabil jumal. Ya. Hisabul jumal itu maksudnya apa? Tamyiz al-huruf bi arqam. Membedakan huruf dengan angka. Ya, bedain huruf dengan angka. Nah, kalau untuk belajar itu angka perhitungan fala ba'sa, enggak mengapa. Waqulu, dan perkataan Ibnu Abbas, wa yanzuruna fi nujum, dan mereka memperhatikan bintang setelah belajar alfabet nulis-nulis. Ayat taqiduna annalaha ta'sirun, itu meyakini bahwasanya bintang-bintang ini memiliki pengaruh. Sama saya tiba-tiba bintang jim, pengaruh di masa mendatang, apa, memiliki pandangan gitu. Sebagaimana nanti akan datang di bab at-tanjim. Wa fihi minal fawaid, nah, di dalam hadis ini, atsar ini terdapat beberapa faedah, yaitu apa? Ada boleh tirari bima yuktahu ahlul batil. Tidak boleh tertipu dengan apa yang dibawakan oleh orang-orang batil, min ma'arifihim wa ulumihim, terkait pengetahuan dan ilmu mereka. Kalau mereka tahu, enggak boleh tertipu. Itu kali benarnya satu dari 100 kedustaan. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Fala maja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal 'ilmi." Tatkala datang rasul mereka kepada mereka dengan membawa bayyinat, keterangan yang jelas, farihu bima 'indahum minal 'ilmi. Mereka gembira dengan ilmu yang ada pada mereka, udah bangga, udah enggak merasa enggak butuh. Wa haqqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka mereka dikepung oleh adab, dari adab yang mereka dahulu olok-olok itu. Selesai itu bab ke 25 masuk bab 26 bab maja'a fi nusrah, menghilangkan sihir pakai sihir lagi, nusrah namanya. Masih ada waktu? Ya cukup dulu ya. Saya Marwan bilang cukup. Ya, kita cukupkan lah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.